Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih masih bersama kami dalam program Halaqoh Fajar. Pemirsa Al-Bajah TV, mendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memasuki season yang ketiga, yaitu season tanya jawab. Dan bagi yang ingin bertanya dari para hadirin, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, apa hukumnya cincin pernikahan dan juga foto prawedding dalam Islam? Prawedding yang notabenenya dilakukan sebelum akad nikah. Pertama, sesuatu yang asas dulu dalam pernikahan. Ada namanya mahar. Ada namanya hadiah sebelum pernikahan. Hadiah dalam khitbah. Maka intinya itu. Kemudian setelah itu, cara itu dikembalikan kepada tradisi. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama, enggak ada masalah. Contoh mahar itu kan dengan uang. Ya kan? Dengan uang misalnya boleh. Terus uangnya dibikin bunga-bunga, ya suka-sukalah. Gambar bunga-bunga kan ada. Ya gambar ini ya sah-sah begitu saja. Enggak harus begitu. Jangan, wah harus pakai gambar bunga-bunga. Atau harus pakai emas. Enggak. Itu kan kebiasaan saja. Yang ngetren di situ. Nah, kemudian cincin, ya sah aja. Cincin serahkan. Khitbah, tunangan. Tapi jangan sampai karena masih tunangan, belum nikah, jangan sampai seorang calon suami memasangkan istrinya dipegang tangannya, dipasang. Yang haram. Ini tradisi, gak boleh diikuti. Kasih cincin yang gede, 1 kilo, gak apa-apa. Tapi gak usah pakai nyentuh tangannya. Menyajikannya. Jadi itu tradisi kebiasaan. Anda gak usah, sekarang mungkin sebuah kampung gak pakai cincin, malu cincin, kerbau. Boleh, ke ambing boleh, hadiah itu ya, ini tradisi, jadi kembali kebiasaan. Cincin sah, cuman sekarang gak tahu ada tren beberapa tahun yang lalu, cincin di dalamnya ada darah pasangan calon suami istri. Dari mana? Itu najis darah ya. Kan cincin diisi darah, diambil darah, dimasukin, gak tahu itu ide dari mana, menyatukan darah, bersatu hati bukan darah. Nanti suami istri bersatu tubuh kok bersatu darah, gak usah aneh-aneh. Lalu kemudian, kalau itu tradisi, yang kita ikuti siapa? Kebiasaan. Kalau kebiasaan orang biasa, enggak ada hubungan dengan agama, keyakinan, enggak ada masalah. Tapi kalau tradisi orang fasik, ya jangan diikuti. Tradisi orang yang tidak beriman, jangan diikuti. Termasuk foto-foto yang disebar dan sebagainya. Loh, Anda sebagai seorang calon suami, harus punya kecemburuan dong, istrimu dong. Kecantikannya untukmu, jangan diobral dong. Masa calon istrinya diobral kesana kemari? Calon istrimu itu lebih dasar, lebih mahal daripada seorang ratu yang di Inggris sana. Ratu di Inggris pun gak diekspos, gak dibebaskan tangannya, dipegang siapapun. Gak mungkin diobral tubuhnya, kan begitu. Apalagi seorang muslimah, Anda harus punya kecemburuan. Sehingga, kalaupun Anda menyebar, karena begini loh ya, manusia itu baik tidak baik itu ada. Kalau istri Anda sangat cantik, mungkin dia akan terpesona lalu merindukannya. Kalau istri Anda tidak cantik, dia mencaci dan mengolok. Semuanya enggak enak. Lalu untuk apa Anda? Anda harus ikut-ikutan orang itu. Pamer foto dan sebagainya misalnya. Kalau masalah haram, tidak haramnya foto, ini bab beda. Orang boleh Anda menyimpan, mengabadikan foto keindahan dan sebagainya. Sah. Tapi kalau untuk action sebelum nikah dengan bermacam-macam. Itu tentu bukan tradisi Islam dong. Karena lihat, belum nikah sudah dipangku gambarnya segala macam. Ini dari mana kan? Lalu Anda seorang muslim harus punya ide cemerlang dong. Untuk buat satu pernikahan yang dahsyat, hebat, indah. Tanpa melanggar rambu-rambu. Itu. Jika kalau foto biasa secara dohir no problem. Tapi kalau secara dohir akan tapi tetap lebih indah. Jika seandainya foto seorang perempuan itu dijaga. Dijaga, dimuliakan. Bukan untuk dipamerkan. Suruh memperhatikan. Tuh hidung istriku, tuh mata istriku, tuh leher istriku. Tuh. Bukan itu. Kemudian setelah itu ya undangan-undangan yang terhormat. Acara pernikahan pun nanti ya jangan melanggar syariat, apalagi ini pernikahan. Cuman bahasanya kebalik. Pernikahan sekali aja kok dipersulit. Loh, justru pernikahan sekali undang keberkahan. Bukankah kita ingin undang malaikat rahmat? Agar panjatan doa kita diaminil turun rahmat. Lah, tapi selama ini yang kita hadirkan di tempat pengantin anak kita adalah yang mengundang, yang mengusir malaikat rahmat. Katanya minta doakan kiai kesur doain, doanya tidak dikabul nanti. Karena di situ ada kemaksiatan yang terjadi. Makanya ingat, untuk melaksanakan pernikahan dengan benar biasanya gagal kenapa? Anda sudah berpegang agama dengan benar. Belum apa-apa, kalah sama calon besan. Dengar ini. Kalah sama calon besan. Hidup bukan kalah mengalahkan, tapi komunikasi menjadi lebih baik. Karena apa? Gak enak. Sebab kata calon besannya harus gini, jadi gak bisa. Oh, aduh. Belum apa-apa, sudah merusak. Mana rumah tangga baik? Calon besan. Calon besanmu justru menjadikan Anda semakin indah, semakin istimewa. Anda usulkan dong, kalau usulan Anda tidak terima keras kepala, apakah Anda punya besan keras kepala akan Anda lanjutkan? Oh, calon besan gak ngerti agama sama sekali. Loh, sudah begitu, kenapa Anda melanjutkan? Anda storkan anak Anda, Anda kirimkan anak Anda ke rumah itu. Calon besan Anda adalah di saat Anda mengusulkan cara yang islami, dia paling menyambut, alhamdulillah. Bahkan mungkin tersanjung, bahkan menyanjung Anda. Pahami makna ini, ya hamba Allah. Belum apa-apa, kalah dengan calon. Kami menemukan sebuah keluarga yang di rumah tangganya sangat baik, luar biasa. Menjalankan syariat. Giliran pas pernikahan kaget. Ternyata, kenapa? Oh, itu dari besan, Buya. Besan? Besanmu semestinya bangga dengan syariat dong. Bagaimana engkau akan masukkan putrimu ke rumah keluarga yang enggak menghargai syariat? Bagaimana Anda ini? Harus paham makna ini. Ini bahasa cinta nanti kepada Anda. Cinta kami kepada Anda. Di saat Anda ingin melaksanakan pernikahan, lihat. Karena waktu pernikahan atau saat dibanggakan Nabi. Dari situlah maka akan dikabul doa. Jangan dirusak dengan pelanggaran-pelanggaran di saat melaksanakan syariat. Melaksanakan pernikahan. Itu saja. Baik, terima kasih Ron, Bu ya. Dan mungkin bisa ditutup dengan doa, Bu ya. Baik. Semoga Allah mempermudah pernikahan. Bagi yang sudah punya hajat, semoga Allah mudahkan pasangan yang menjadi sebab kemuliaan. Jauhkan dari keharuman. Allah mencukupkan kita dengan yang halal. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Iya kan, bagian sekian surat lagi. Baik, syukran kasiron kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai kita pada pembahasan kali ini. Dan jangan lupa di esok hari akan ada majelis Halaqoh Fajar. Dan akhirnya saya yang bertugas, Muhammad Khibri Dimyati, pamit, mohon undur diri. Dan kita tutup acara kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.